Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan di halaman 102, poin ketiga yaitu terkait al-mudhafu ilaih, yaitu mudhaf ilaih. الأول المضاف إليه يكون إما اسما ظاهرا أو ضميرا. مضاف إليه itu bisa berupa اسم ظاهر atau ضمير. الباء إذا كان المضاف إليه اسما ظاهرا فإنه يكون عادة معرفة ويكون دائما مجرورا. Apabila مضاف إليهnya اسم ظاهر maka biasanya dia معرفة dan selalu مجرور. Ya, tapi sebenarnya tidak mesti ma'rifah karena bisa ma'rifah dan nakirah juga ya, tergantung kondisinya. Misal contohnya aqamtu fi madinatil muhandisina, aku tinggal ya, di kota para insinyur. Ya, al muhandisina mudhafun ilaihi majrurun bil ya'i li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Al muhandisin itu mudhaf ilaih majrur ya dengan ya karena dia jamak mudzakkar salim. Wa qad yaqa'u al mudhaf ilaihi nakiratan. Namun terkadang mudhaf ilaih juga bisa nakirah. Contohnya ya rasatis safinatu ala mina'i madinatin. Kapal itu ya rasat berlabuh ya di pelabuhan kota. Ya. Contoh yang lain ya lan tuqbalat talabatun ghairu mustawfatin, ya permintaan-permintaan talabat itu tidak memenuhi syarat ya ghairu mustawfatin, tidak akan dikabulkan. Itu contohnya, jadi terkadang bisa nakirah seperti mustawfatin atau madinatin. Wa idza urida ta'rifuhu fa in ada at-ta'rifi al tadkhulu 'ala al-mudhafi ilaihi wa laysa 'ala al-mudhafi fa naqul. Apabila ingin ya kita menta'rif atau memakrifatkan ya isim tersebut ya, maka kita menggunakan perangkat ta'rif yaitu al masuk ya kepada mudhof ilaih dan bukan kepada mudhofnya, maka kita katakan fanaqul rasatis safinatu ala mina il madinati ya. Jadi bisa seperti itu. Atau untuk contoh yang kedua, lan tuqbalat talabatu ghairul mustawfati. Ya. Jadi bisa seperti itu juga. Selanjutnya, ya. Wa hunaka khata'un syai'un bi idafati al ila kalimati ghairi idza kanat mudhafatan fayuqalu khata'un lan tuqbalu talibatil ghair mustawfati. Ya, terkadang ada kesalahan yang menyebar luas ya, di mana ya al itu diidhofahkan kepada kata ghairu ya ketika ya dimudhofkan ya, sehingga ya, salah ucap menjadi lan tuqbalu at-talabatul ya ghairu mustawfatin, itu salah. Jadi kesalahan yang menyebar luas itu ketika alnya itu diidhofahkan kepada ghairu ya. Namun yang benar adalah lan tuqbalu at-talabatu ghairul mustawfati, itu yang benar. Jadi alif lamnya itu ya kalau kita ingin memakrifatkan isimnya masuknya ke mudhof ilaihnya bukan ke mudhof. Selanjutnya al-jim yang C. Idza kana al-mudhafu ilaihi dhamiran fa innahu yakunu muttasilan bil mudhafi wa yu'rabu fi mahali jarrin. Apabila mudhaf ilaihnya berupa dhamir, maka dhamir bersambung dengan mudhaf dan diirab pada posisi majrur. Itu berbentuk dhamir majrur muttasil yang bersambung. Misal contohnya, ya akhadtu kitabaka, aku mengambil bukumu. Al-kafu dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Ya. Wa sayati syarhu dhalika inda dirasati dhamair fil fasl at-tali. Akan datang penjelasan mengenai hal tersebut pada pelajaran domir-domir di bab yang akan datang. Adal yang D, idza udhifat ya'ul mutakallimi ilasmin akhirihi alifun. Apabila ya mutakallim diidhafahkan kepada isim yang akhirnya adalah alif. Ya. Kutibat ya'u maftu ya ya kutibat ya'u maftuhatin ya, maka ya ya-nya itu ditulis dengan fathah. Itu contohnya mislu siwa ya, siwa menjadi siwa ya, artinya selain atau selain aku. Jadi perhatikan ya, siwa itu kan isim yang akhirnya alif lazimah, itu isim maksur. Kita mau menyandarkan kepada ya mutakallim, maka ya-nya nanti ditulis fathah menjadi siwa ya. Siwa selain, siwa ya selain aku. Contoh yang lain, yadani ya, yadani menjadi yada ya. Ini contoh tadi, itu contoh isim maksur. Nah, yang contoh yang lain adalah musanna yang marfu, yaitu yadani. Kita ingin mengidhofahkan kepada saya, kedua tangan saya. Berarti nunnya hilang, yada ya. Jadi didhofahkan kepada ya mutakallim, ya-nya dibaca fathah. Yada ya, yaitu kedua tanganku. Selanjutnya amma idza kana akhiruhu kana amma idza kana akhirul ismi ya'an fa inna ya al mutakallimi tadghamu biha wa taktubu ya'u maftuhatin musyaddadatin. Adapun apabila akhir isimnya yaitu ya, ya, maka ya mutakallim diidghamkan kepada ya, tudghamu biha dan ya tuktabu, dan ya fathah bertasdid itu ditulis ya. Contohnya al muhami yaitu pengacara. Kalau kita ingin mengatakan pengacaraku, maka muhamiya gitu ya. Karena isimnya itu sudah ada ya-nya gitu, dan kita ingin mengidhofahkan kepada ya mutakallim, maka kita idghamkan ya-nya dan kita tulis ya-nya dengan fathah bertasydid. Contoh yang lain, mudarrisina ya. Mudarrisina. Maka kalau mudarrisina para guru, maka kalau kita mengatakan guru-guru, guru-guru saya menjadi mudarrisi ya. Ini untuk bentuk jamak ya. Selesai, kita lanjut lagi di poin yang baru. At-tabi'u lismil majruri. Tabi atau mengikuti isim majrur. Yakunu lismu aydan majruran idza kana tabi'an lismil majrurin. Isim juga bisa majrur apabila mengikuti isim yang majrur. Wattawabi'u kama sabaqa syarhuha hiya an-na'tu al-athfu at-tawkidu al-badal. Ya, tawabi sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya, yaitu na'at, atof, taukid, dan badal. Anak tu untuk yang na'at, mislu contohnya qadayna as-sayfa fi qaryatin ba'idatin anil madinati. Kami menghabiskan musim panas as-sayf fi qaryah ba'idah, ya di desa yang jauh, ya anil madinah, itu dari kota. Perhatikan kata ba'idatin itu majrurun bil kasrah li'annahu na'atun tabi'un lismil majrur. Ya majrur dengan kasrah karena dia na'at, ya mengikuti isim yang majrur yaitu qaryatin. Ya, contoh yang lain, al-atfu untuk atof, mislu wa'jibtu bis-sahafatil madrasiyyati wa majallatiha. Ya, wa'jibtu aku kagum bis-sahafah kepada surat kabar, ya al-madrasiyyati surat kabar sekolah, wa majallatiha dan majalahnya. Ya majallat, majallat, ya majallati majrurun, ya bilka majrurun bilkasrati li'annahu ma'tufun ala ismin majrurin wa huwa as-sahafatu. Ya as-sahafati. Majallat majrur dengan kasrah karena diatofkan kepada isim majrur yaitu as-sahafah. Contoh yang lain, at-taukid, ya, tabi yang ketiga yaitu taukid. Misal contohnya, contohnya takallam tu ma'al qa'idi nafsihi. Aku berbicara dengan komandan langsung. Ya, nafsi majrurun bil kasrati li'annahu taukidun lismin majrurin wa huwal qa'idu. Nafsi itu majrur dengan kasrah karena ia adalah sebagai taukid bagi isim yang majrur sebelumnya yaitu alfa alqaida. Alqaida yaitu komandan. Terakhir yaitu albadal, mislu marartu bi akhika adilin. Aku berpapasan dengan saudaramu adil. Maka adilin majrurun bil kasrah li'annahu badalun lismin majrurin wa huwa akhika. Adilun majrur dengan kasrah karena ia badal bagi isim majrur ya, sebelumnya yaitu akhika. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.